Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah kita, amal soleh dalam bentuk membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-58, yaitu sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya adalah salah satu nabi salawatullah wasalamuhu alaihim mengadakan peperangan, maka dia berkata kepada kaumnya, tidak boleh ikut aku seorang yang baru saja menikahi seorang perempuan dan dia ingin ngamar ya, kumpul dengan istrinya, dan dia belum pernah kumpul dan dia belum kumpul dengan istrinya. Demikian juga tidak boleh ikut aku dalam perang seorang yang telah sedang membangun rumah dan dia belum memasang atapnya, padahal tinggal pasang atap. Demikian juga tidak boleh ikut aku dalam peperangan seorang yang baru saja membeli kambing atau unta yang bunting dan dia menunggu kelahiran dari anak unta atau anak kambing tadi. Akhirnya singkat cerita, Farhoza sang nabi pun berangkat perang. Maka fadana minal qaryah salatal asri au qariban min dhalik. Maka dekatlah dan tibalah waktu salat asar atau hampir waktu salat asar. Maka sang nabi kemudian berkata kepada matahari, wahai matahari, innaki sunya engkau diatur dan diperintah, sedangkan aku juga sama diatur dan diperintah. Allahumma ya Allah, tahanlah matahari jangan sampai tenggelam. Fahubisat, maka matahari pun tertahan tidak tenggelam sampai Allah memberikan kemenangan kepada sang nabi. Setelah itu sang nabi pun mengumpulkan harta rampasan perang dan beliau menunggu datangnya api yang turun dari langit untuk membakar harta rampasan perang. Ternyata turunlah api dari langit namun api tidak mau membakar. Turunlah api dari langit namun api tersebut tidak mau membakar tumpukan harta rampasan perang. Maka sang nabi kemudian mengatakan, inna fikum hululan, ada di antara kalian yang mencuri harta rampasan perang. Maka hendaknya masing-masing kabilah mewakili, ada satu orang perwakilan dari tiap-tiap kabilah dan suku bersumpah kepadaku kalau tidak ada tindakan hulul mencuri ghanimah di tengah-tengah sukunya. Akhirnya ada tangan salah seorang yang lengket pada tangan sang nabi, artinya tidak bisa dilepas. Maka sang nabi kemudian mengatakan, yang melakukan tindakan hulul mencuri harta rampasan perang adalah seseorang di tengah-tengah sukumu. Falibayikni qabilatuka, maka adalah semua anggota pasukan dari kabilahmu bersumpah kepadaku sambil jabat tangan satu persatu. Akhirnya bersumpahlah sambil jabat tangan dengan tangan sang nabi semua anggota pasukan yang berasal dari suku tersebut. Hasilnya fala ziqat yadu rajulaini aw thalathatin, ternyata ada dua atau tiga orang yang tangannya kelet di tangan sang nabi ketika mau diambil sumpah. Faqal, maka nabi mengatakan, fikum al-hululu, yang melakukan tindakan khulul mencuri ghanimah adalah kalian. Akhirnya mereka pun mengakui kalau dua orang atau tiga orang ini mencuri harta rampasan perang. Setelah mereka mengakui, kemudian mereka pun menyerahkan harta rampasan perang yang mereka ambil, maka mereka pun datang dengan membawa benda sebesar kepala sapi, dan itu semua emas. Kepala sapi, emas, satu kepala sapi. Kira-kira berapa kilo ini ya? Berpuluh-puluh kilo ya. Jadi beratnya bisa sampai kalau emas semua ya, bisa 30 kilo atau 50 kilo ya, atau bahkan lebih ya. Maka tiga-tiganya masing-masing itu ternyata nyimpen ngutil ghanimah emas sebesar kepala sapi. Maka disetorkanlah tiga kepala sapi, tiga potong benda emas sebesar kepala sapi. Maka datanglah mereka bertiga membawa satu benda semisal kepala sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Lalu mereka letakkan bersama harta rampasan perang yang lain. Maka datanglah api dan melahap semua harta rampasan perang tersebut. Kemudian Nabi katakan, falam tahilul ghanaimu li ahadin qablana, harta rampasan perang itu tidaklah halal untuk satupun nabi sebelum kita, satupun umat nabi sebelum kita. Thumma ahalallahu lana al-ghanaim, barulah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menghalalkan harta rampasan perang. Kenapa mendapatkan hukum yang berbeda? Lamma ra'a dha'fana wa ajzana, karena Allah melihat kalau kita itu lemah dan tidak mampu. Fa'ahallaha lana, maka Allah halalkan harta rampasan perang untuk kita. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim, judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi adalah bab halalnya harta rampasan perang untuk umat ini saja, yang tidak berlaku untuk umat-umat yang lain. Penjelasannya, hadis ini yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengandung sejumlah kejadian luar biasa, mengandung beberapa bahasa bebasnya mukjizat. Sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan adanya seorang Nabi alaihi wassalatu wassalam yang ana ghaza qauman, dia memerangi sekelompok orang yang dia diperintahkan untuk memerangi mereka. Akan tetapi sang Nabi ini alaihi wassalatu wassalam melarang setiap orang yang baru saja akad nikah dan belum kumpul dengan istrinya, Nabi ini larang untuk ikut perang. Demikian juga setiap orang yang baru saja bangun rumah dan rumahnya itu hampir selesai, tinggal atapnya saja yang belum dipasang, tidak boleh ikut perang. Demikian juga orang yang membeli kambing atau unta betina yang bunting dan dia tunggu kelahiran unta atau anak unta atau anak kambing itu. Kenapa tiga jenis orang ini dilarang? Dikarenakan mereka-mereka sibuk dengan apa yang menyibukkan mereka. Maka si laki-laki tentu sibuk mikirkan istrinya. Kemudian yang bangun rumah sibuk, aduh rumahku tinggal satu langkah selesai, ya ini kalau kayak gini dipakai kebocoran ya, kalau hujan, panas kepanasan, hujan kehujanan. Dan yang ketiga tadi menunggu-nunggu, dia ikut perang namun pikirannya di rumah, ya, kambingku sudah beranak ataukah belum, untaku sudah beranak ataukah belum. Maka dia tidak konsentrasi dengan jihad. Maka tiga jenis orang ini dilarang oleh sang Nabi untuk ikut berangkat perang. Maka orang yang baru saja menikah namun belum kumpul, sibuk dengan istrinya yang belum dia kumpuli, dan dia pun berangkat perang sambil rindu dengan istrinya. Demikian juga orang yang membangun rumah yang belum terpasang tinggal atapnya saja, itu juga sibuk mikirkan rumahnya yang ingin dia tempati dan ditempati oleh juga keluarganya. Demikian juga orang yang punya unta atau kambing yang bunting, dia sibuk dengan menunggu kelahiran unta dan atau kambingnya. Dan ketika orang itu berangkat jihad, maka sepatutnya dia berangkat jihad dalam keadaan fokus, dalam keadaan fokus dengan kegiatan jihadnya. Dia tidak punya pikiran kecuali jihad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insyirah, "Fa idza faragta fansab." Jika engkau telah selesai beribadah, maka tegakkanlah diri untuk mengerjakan. Jika engkau telah selesai urusan dunia, maka sibuklah dengan urusan akhirat. Makna ayat, "Idza faragta min su'unid dunya bihaitsu la tansakhilu biha fansib lil ibadah." Jika engkau telah menyelesaikan urusan duniamu sehingga engkau tidak sibuk memikirkan urusan duniamu, barulah engkau konsentrasi memikirkan ibadahmu. Maka ayat ini mengisyaratkan hendaknya seorang itu beribadah dalam keadaan fokus memikirkan ibadahnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam melarang orang mengerjakan sholat dalam keadaan bihadrati ta'am, di hadapannya sudah tersaji makanan, dalam keadaan dia sangat menginginkan karena seharian tidak makan, dan sudah tersaji dan tersedia, tinggal dinikmati. Maka Nabi larang untuk sholat dalam kondisi semacam ini. Demikian juga Nabi melarang sholat orang yang dalam keadaan menahan dua hal yang jelek, yaitu kencing dan berak, karena dia tidak konsentrasi mikirkan sholatnya, dan ketika sholat dia sibuk mikirkan kencingnya dan beraknya, jangan-jangan keluar, jangan-jangan netes. Ya, maka dia tidak konsentrasi dengan sholatnya, maka Nabi larang. Maka dua hadis tersebut menunjukkan bahasanya seorang jika ingin melakukan ketaatan, adalah hati dan badannya fokus dengan ketaatan tersebut. Sehingga dia kerjakan ketaatan tersebut dalam keadaan dia rindu dan menginginkan untuk melakukan ketaatan, sehingga dia bisa mengerjakan amal ketaatan tersebut dengan nyantai, tidak tergesa-gesa, tidak ngebut, dengan tenang dan dengan lapang dada. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap sang Nabi melarang tiga orang, tiga jenis orang untuk ikut perang bersama beliau. Maka intinya, inti pesannya sama dengan apa yang kita jumpai dalam hadis Nabi, demikian juga dalam ayat Al-Quran, hendaknya seorang itu beribadah dalam keadaan tidak memikirkan urusan dunianya. Maka faidha farata fangsob, konsentrasilah untuk beribadah setelah selesai urusan dunia. Akhirnya sang Nabi pun berangkat perang, dia pun memerangi satu kaum, dan ini peperangan terjadi setelah sholat asar. Maka malam pun merayap tiba, dan sang Nabi khawatir kalau malam kemudian gelap, ala yakuna hunaka intisar, dan belum ada kemenangan. Dia khawatir maghrib tiba dan kaum muslimin belumlah menang. Dan jika maghrib tiba, maka undang-undang tidak tertulis di masa itu, perang wajib dihentikan. Perang wajib dihentikan. Undang-undang dan aturan bersama yang ada di masa itu, di masa silam, perang itu hanya siang hari. Begitu maghrib tiba dan belum ada yang menang, ya sudah, apapun keadaannya, perang dihentikan. Nanti dilanjutkan lagi besok pagi. Padahal ini sudah bercapek-capek istirahat, ya besok pagi belum tentu menang. Karena musuh selama semalaman itu menyiapkan trik, menyiapkan siasat, menyiapkan diri untuk menghadapi esok pagi. Ya, apalagi ketika menjelang maghrib itu ya, sudah mulai kalah. Sudah kelihatan rapuh pertahanan musuh. Ini kan ya, menundanya sampai besok pagi satu hal yang sangat ya, riskan. Oleh karena itu maka sang Nabi pun berdoa kepada Allah, minta agar matahari ditunda tenggelamnya, biarkan cuma merayap kayak maghrib mau tiba, namun enggak maghrib. Maka faja'ala yukhatibu syamsa, maka dia pun mengajak bicara pada matahari dengan mengatakan, wahai matahari, engkau adalah makhluk yang diperintahkan dan disuruh-suruh, dan sama aku pun diperintahkan. Meskipun perintah dan suruhannya berbeda. Sang Nabi, matahari ini diperintah tentu perintah kauni, yaitu perintah dalam artian takdir dan ketentuan Allah. Sedangkan sang Nabi itu diperintah dalam artian perintah syar'i. Karena sang Nabi diperintahkan untuk berjihad, sedangkan matahari diperintahkan untuk berjalan di tempat yang Allah perintahkan. Sebagaimana firman Allah, wasamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan pada tempatnya. Dzalika taqdirul azizil alim, demikian ketentuan zat yang maha perkasa lagi zat yang maha mengetahui. Maka sejak Allah menciptakan matahari, matahari berjalan di tempat yang diperintahkan, tidak geser, tidak maju dan tidak mundur dari tempat yang Allah perintahkan, tidak turun, tidak pula naik dari tempat yang Allah perintahkan. Kemudian sang Nabi berdoa, Allahumma fahbisha anna, ya Allah tahanlah matahari, jangan keburu tenggelam dulu. Maka Allah pun menahan matahari sehingga matahari tidak tenggelam pada waktu tersebut, sampai sang Nabi menyelesaikan perangnya dan dia menang perang dan dapat banyak harta rampasan perang. Maka tatkala dia mendapatkan banyak rampasan perang dan harta rampasan perang, di umat terdahulu tidaklah halal. Tidaklah halal dimanfaatkan oleh orang-orang yang ikut berperang. Karena halalnya harta rampasan perang orang kafir adalah hukum khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam walillahil hamdu. Adapun umat terdahulu, maka ketika selesai perang mereka akan mengumpulkan harta rampasan perang di tanah lapang, lalu akan turunlah api dari langit yang api ini bertugas untuk membakarnya. Maka harta rampasan perang pun dikumpulkan di tanah lapang dan tempat terbuka. Namun ternyata api tidak turun dan tidak membakar harta rampasan perang tersebut. Namun kalau redaksi hadisnya, apinya turun untuk membakar namun tidak mau membakar. Kalau di teks hadisnya itu apinya turun, sudah datang, cuma datang namun tidak mau membakar. Ternyata api tidak mau membakar harta rampasan perang. Maka sang Nabi mengatakan, ada di antara kalian para tentaraku orang yang melakukan tindakan ghulul, mencuri harta rampasan perang, mengambil sembunyi-sembunyi harta rampasan perang. Maka Nabi perintahkan setiap kabilah untuk mengajukan satu orang yang berbaiat kepada beliau, menegaskan tidak ada kabilahnya yang melakukan tindakan ghulul. Tatkala mereka bersumpah dengan sang Nabi tidak ada teman-teman yang melakukan ghulul, maka ada tangan satu orang yang lengket dengan tangan sang Nabi. Maka tatkala tangan tersebut lengket, sang Nabi mengatakan, nah kabilahmu yang melakukan ghulul. Artinya kabilah orang ini. Maka Nabi perintahkan agar setiap anggota dari kabilah ini ala hidatin satu persatu bersumpah di hadapan sang Nabi. Maka lekatlah tangan dua orang atau tiga orang dari kabilah tersebut. Maka sang Nabi mengatakan, andalah yang melakukan ghulul. Maka mereka pun datang, tiga orang atau dua orang ini datang menyerahkan harta rampasan perang yang diambil. Ghulul adalah mengambil diam-diam atau mencuri harta rampasan perang, yaitu dengan menyembunyikan satu di antara sebagian harta rampasan perang. Maka ternyata yang mereka sembunyikan adalah sebesar kepala sapi minadh dhahab, berupa emas. Maka tatkala kepala sapi terbuat sebesar kepala sapi yang terbuat dari emas itu didatangkan dan diletakkan bersama harta rampasan perang yang lain, api mau membakarnya. Dan tentu ini adalah di antara mukjizat atau tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Maka di sini kita jumpai minimal ada dua peristiwa unik. Matahari yang mau tenggelam, enggak tenggelam-tenggelam, sampai pasukan kaum muslimin menang perang. Kemudian melekatnya tangan orang-orang yang melakukan tindakan ghulul. Dan mungkin untuk kita ada poin yang ketiga, keanehan yang ketiga, turunnya api dari langit. Adapun bagi umat terdahulu itu tidak aneh, karena memang itulah yang selalu terjadi di setiap peperangan. Maka pelajaran yang atau fawaid yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, jihad dalam artian perang telah dituntunkan di umat terdahulu sebagaimana dituntunkan, ya, dibenarkan dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat ayat Al-Qur'an jadi dalil poin ini. Allah katakan wa ka'ayyin min nabiyyin, betapa banyak seorang nabi, qatala, yang berperang, ma'ahu ribiyuna, bersamanya sejumlah orang yang jumlahnya banyak. Maka mereka tidaklah lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah, mereka tidak pula lemah, tidak pula mereka hina. Dalil yang lain dalam Al-Quran adanya jihad di umat terdahulu adalah kisah Talut dan Jalut ditambah Dawud alaihi salatu wassalam, yang Allah ceritakan di akhir-akhir di surat Al-Baqarah, di akhir-akhir juz pertama atau di akhir-akhir juz kedua. Kemudian di antara kandungan ayat ini atau hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalil keagungan Allah Azza wa Jal. Allah lah yang mengatur jagat raya, dan Allah lah, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memperjalankan berbagai hal tidak sesuai dengan hukum asalnya. Maka Allah lah pengatur jagat raya, sehingga jika Allah berkehendak, maka matahari yang harusnya tenggelam tidak tenggelam. Hanyalah Allah yang punya kewenangan untuk supaya sesuatu tidak berjalan sesuai dengan hukum asalnya. Dan ini terjadi boleh jadi untuk ta'yid, untuk mendukung, menolong sang Rasul, atau untuk mencegah keburukan darinya, dan boleh jadi untuk mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk Islam dan dakwah sang Nabi. Yang jelas bahasanya, mukjizat yang Allah berikan pada para Nabi itu adalah bentuk pertolongan kepada mereka dengan bentuk apapun, dari sisi manapun. Dalam kisah ini matahari itu ditahan dari apa yang jadi kebiasaannya, kebiasaan yang Allah ciptakan matahari tersebut dalam kebiasaan tersebut, yaitu daiman terus menerus berjalan dan tidak berhenti, tidak maju, tidaklah mundur kecuali dengan perintah Allah. Akan tetapi Allah dalam kisah ini memerintahkan matahari untuk terhenti, sehingga sangatlah lama jarak dan jeda antara sholat asar sampai tenggelamnya matahari, karena Allah ingin memberikan kemenangan kepada sang Nabi. Maka dalam kisah yang ada dalam hadis ini terdapat bantahan kepada para pemuja alam yang mengatakan bahasanya al-aflak, bahasanya benda-benda langit itu tidak akan mengalami perubahan. Maka subhanallah, siapakah zat yang menciptakan benda-benda langit? Tentu jawabannya adalah Allah Azza wa Jal. Maka jika Allah yang menciptakan, maka dia kuasa untuk mengubah mengubah-ubahnya. Akan tapi mereka cuma melihat bahasanya benda-benda ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya, dan tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Hal ini karena mereka tidak percaya adanya sang pencipta. Maka beliau katakan, beliau ceritakan adanya orang-orang yang kata beliau adalah ateis, ingkar Tuhan, yang meyakini bahasanya alam itu permanen dan tidak mengalami perubahan-perubahan. Ya, mungkin adalah ya, sebagian aliran atau yang ada di yang diyakini oleh sebagian orang. Namun terdapat dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasanya benda-benda langit itu bisa berubah-ubah dengan perintah Allah. Contohnya sang Nabi ini berdoa pada Allah, maka berhentilah matahari. Demikian juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang musyrik minta agar diperlihatkan satu mukjizat yang menunjukkan benarnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berisyarat pada rembulan, maka terbelahlah rembulan menjadi dua bagian dan semua orang musyrik Mekah bisa menyaksikannya. Satu potong di atas bukit Safa dan satu potong rembulan lagi di atas bukit Marwah. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Qamar, iktarabatis sa'ah wa ansaqal qamar, kiamat telah makin dekat dan rembulan pun terbelah. Wa iyarau ayatan yu'ridu, dan jika mereka melihat mukjizat mereka berpaling dan mereka mengatakan sihrun mustamir, ini adalah sihir yang terus menerus dan berkelanjutan. Artinya mereka mengatakan, orang-orang musyrik Mekah ketika itu mengatakan bahwa Muhammad mensihir kami karena rembulan tidaklah terbelah, namun Muhammadlah yang mensihir mata kami, dialah yang merusak penglihatan dan mata kami. Karena memang orang kafir yang betul-betul kafir, yang memang dalam takdir Allah jatahnya adalah neraka, itu tidak akan beriman meskipun dia melihat berbagai macam bukti dan mukjizat. Sebagaimana firman Allah di surat Yunus, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sehingga orang-orang yang Allah putus untuk masuk neraka, ya, maka dia tidak akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin, meskipun telah sampai kepada mereka, datang pada mereka berbagai macam bukti dan mukjizat. Nas'allana wa lakum afiyah wa ayahdiya kulubana. Maka kita minta pada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari hal semacam ini dan memberikan hidayah kepada hati kita. Karena hati manusia ada di antara dua jemari Allah Ar-Rahman, yang Allah bolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki, dan Allah palingkan sebagaimana yang Allah inginkan. Maka orang yang telah Allah putus untuk masuk neraka mendapatkan azab, tentu selamanya dia tidak akan beriman meskipun kita datangkan segala macam bukti. Oleh karena itu, tatkala mereka orang-orang musyrik meminta pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat, lalu mereka pun diperlihatkan kepada mereka mukjizat yang demikian mengagumkan ini, yang tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya, mereka malah mengatakan ini adalah sihir. Wa kadzabu wa taba'u ahwa'ahum, maka mereka dustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan semua perkara telah tetap pada tempatnya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini menjelaskan tentang nikmat Allah terhadap umat ini, di mana Allah halalkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang yang didapatkan dalam peperangan dengan orang kafir. Padahal harta rampasan perang itu haram untuk umat sebelum kita. Dan dalam harta rampasan perang ini terdapat manfaat yang sangat besar bagi umat Islam, yang membantu mereka untuk melaksanakan jihad dan menolong untuk terwujudnya jihad. Fahum, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah dari orang kafir sejumlah harta yang banyak yang bisa mereka gunakan untuk perang pada kesempatan berikutnya. Dan ini adalah sebuah anugerah dan kebaikan Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi tegaskan dalam hadis yang lain, aku diberi 5 hal yang tidak diberikan pada seorang pun nabi sebelumku. Salah satunya ghanimah halal untukku, dan itu tidak halal untuk satupun nabi sebelumku. Dan halalnya ghanimah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil halalnya harta bercampur antara yang halal dengan yang haram. Tentu hartanya orang kafir sumbernya macam-macam. Yang dalam timbangan syariat kita boleh ada yang halal, ada yang haram. Ada yang jual beli yang halal, ada menipu yang haram dan yang lainnya, ada riba dan sebagainya. Itu semua bercampur jadi satu. Dan ulama berselisih pendapat tentang harta bercampur, terutama jika campuran yang haram lebih dominan, lebih banyak daripada bagian yang halal. Dan pendapat yang paling kuat berdasarkan halalnya ghanimah, maka pendapat yang paling kuat, harta bercampur hukumnya halal. Harta bercampur hukumnya halal. Ketika ada harta bercampur antara yang didapatkan dari cara-cara yang haram dan yang didapatkan dengan cara-cara yang halal, maka itu halal untuk orang lain. Untuk orang lain, maka orang yang pendapatannya ada yang dari harta yang haram dan ada harta yang halal, kemudian tetangganya itu diberi sesuatu oleh orang ini, halalkah pemberian orang tersebut? Maka menurut sebagian ulama, kalau dominan unsur yang haram, maka itu haram. Namun pendapat yang paling kuat adalah halal. Hadiah tadi untuk si tetangga adalah halal, mengingat halalnya ghanimah. Dalilnya ghanimah itu halal. Seandainya harta bercampur itu haram, maka harusnya ghanimah juga haram. Kemudian dalam hadis ini terdapat tanda kekuasaan Allah, yaitu orang-orang melakukan hulul, tangannya lengket dengan dua tangan sang Nabi. Dan ini tentu kejadian yang luar biasa, khilaful adah, kejadian luar biasa. Akan tetapi itu bukanlah satu hal yang aneh, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lianal adah, kenapa kita katakan luar biasa? Karena menurut kebiasaan, jika satu tangan itu menjabat tangan yang lain, maka tangan tersebut bisa lepas. Akan tapi ternyata orang-orang yang melakukan ghulul, tangannya tidak bisa lepas dari tangan sang Nabi. Maka mereka tetap berpegangan dengan tangan sang Nabi. Dan ini adalah tanda. Maka ini adalah tanda kalau dia melakukan ghulul. Dan hal ini adalah dalil dan bukti bahasanya sang Nabi tidak tahu hal yang gaib. Ini adalah dalil bahasanya sang Nabi tidak tahu hal yang gaib. Kalau sang Nabi tahu hal yang gaib, tidak perlu kemudian diminta untuk bersumpah plus jabat tangan. Sudah langsung tunjuk kamu kan. Dan ternyata tidak demikian. Pakai proses panjang. Pertama perwakilan per kabilah. Padahal sekian banyak kabilah, satu-satu perwakilan. Kemudian jabat tangan dengan sang Nabi sambil bersumpah. Ketahuan, oh kabilah ini yang menyembunyikan ghanimah, manakala tangan sang perwakilan tadi lengket dengan tangan sang Nabi. Ya, maka sang Nabi mengatakan, nah kabilahmu yang hulul. Nanti kemudian sumpah lagi satu-satu, padahal boleh jadi jumlahnya banyak. Tentu pakai proses yang sangat panjang dan lama. Nah, ini yang dilakukan oleh sang Nabi untuk mengetahui siapakah yang mencuri. Maka ini bukti yang sangat-sangat gamblang. Sang Nabi yang dapat wahyu ini tidak tahu hal yang gaib. Oleh karena itu poin berikutnya, para nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Dan ini satu hal yang jelas, kecuali ada pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Adapun mereka pribadi tidak bisa mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya. Dan dalil tentang masalah ini sangat banyak. Ya, Ya, dan apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengetahui banyak hal, beliau tidak tahu banyak hal, ada di antara buktinya. Maka ketika di antaranya sebagaimana Allah firmankan, qalat salah satu istri Nabi kita mengatakan, man amba'aka hadza, siapakah yang memberitahukanmu tentang hal ini? Maka Nabi mengatakan, qal naba'ani al-alimul khabir, yang memberitahukan padaku adalah zat Allah, zat yang maha mengetahui dan maha mengetahui. Ya, maka ketika itu ada konspirasi di antara istri Nabi, dua orang bersengkongkol untuk melakukan satu hal pada istri yang lain, lalu Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan hal ini, kepada sang Nabi. Maka Nabi pun langsung menebak, kamu punya rencana begini-begini ya. Padahal yang bikin rencana cuma mereka berdua, maka yang tahu cuma mereka berdua. Maka dengan nada heran mereka bertanya, dari mana anda tahu wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, Allah yang ngasih tahu. Maka Nabi tidak tahu hal yang gaib jika tanpa diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amma huwa falai alamul ghaiba. Maka Nabi sendiri tidak tahu hal yang gaib. Dan di antara dalilnya adalah sejumlah sahabat radhiallahu anhum itu bersama Nabi, dan mereka bisa menyembunyikan sesuatu dan Nabi tidak tahu. Maka satu hari Abu Hurairah bersama Nabi, wakan Ali janabah. Abu Hurairah bertemu dengan Nabi dan dalam keadaan junub. Maka ketika berpapasan di tengah jalan, Abu Hurairah melihat mau berpapasan dengan Nabi, maka dia menghindar. In khonasa, dia bersembunyi, tujuannya untuk mandi. Maka tatkala Abu Hurairah ini kembali dari mandi junub, ketemu dengan Nabi, maka Nabi pun menanyainya, enakunta ya Abu Hurairah, tadi kemana wa Abu Hurairah, kenapa lihat aku kok malah sembunyi, kemana itu? Ini pertanyaan Nabi ini dalil kalau Nabi tidak tahu hal yang gaib. Kalau Nabi tahu hal yang gaib, tidak perlu Nabi tanya kenapa Abu Hurairah tidak mau bertemu dengan Nabi, berpapasan dengan Nabi dan pergi kemana. Tentu Nabi tidak perlu tanya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kalau saya itu dalam kondisi junub, tadi saya enggak nyaman duduk bersama anda wahai Nabi dalam keadaan junub, maka saya pun menyelinap pergi untuk mandi terlebih dahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meluruskan pemahaman ini, anggapan tidak nyaman duduk dengan orang lain dalam kondisi wajib mandi. Maka Nabi mengatakan, al-mu'min la yanjus, orang beriman itu tidak najis, tidak kotor, tidak ada alasan bagimu untuk tidak berani duduk bersamaku. Karena seorang mukmin itu tidak najis dan kotor badannya. Maka kita lihat Rasul alaihi salatu wasalam tidak mengetahui hal yang gaib, bahkan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal yang gaib. Sebagaimana firman Allah azza wajal, alimul ghaibi, Allah lah zat yang mengetahui hal yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak bocorkan hal yang gaib tersebut kepada siapapun, illa man irtada min rasulin, kecuali rasul, kecuali manusia yang Allah ridai, yaitu rasul. Fa inna yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasuda. Maka sesungguhnya ada pengintai, ada yang mengawasi di hadapannya dan di belakangnya, di belakang, di hadapan dan di belakang sang rasul. Maka Allah tegaskan bahwasanya Allah, hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Tidak ada manusia yang tahu hal yang gaib kecuali ketika Allah beri bocoran. Dan siapa yang Allah beri bocoran? Hanya para rasul. Maka jika seorang itu mengaku dan atau mengesankan tahu hal yang gaib, padahal dia bukan rasul utusan Allah, maka bohong. berdasarkan ayat ini, surat Al-Jin ayat 26 dan 27, maka dia bohong ketika mengklaim atau mengesankan kalau mengetahui hal yang gaib, mengetahui masa depan. Karena satu-satunya manusia yang Allah bocori, Allah beri bocoran tentang hal yang gaib berdasarkan surat Jin ayat 27 adalah Rasul saja. Karena min di sini adalah lil bayan, bukan li taba'id. Kecuali orang-orang yang Allah ridai di antaranya adalah Rasul, bukan. Makna ayat, kecuali orang-orang yang Allah ridai itulah para Rasul. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat bukti tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi api itu tidak diketahui dari manakah sumbernya. Cuma ya tiba-tiba saja turun dari langit. Ya, tidak diketahui apakah dia dari pepohonan di bumi ataukah kayu-kayu kering di muka bumi. Maka api tersebut bukan dari pepohonan, bukan pula dari kayu-kayu kering, namun dari langit yang Allah perintahkan untuk turun untuk membakar habis harta rampasan perang tersebut yang telah dikumpulkan. Wallahul muwafiq. Dan hadis yang kita baca tentang kisah sang Nabi ini, dan ada yang menjelaskan kalau sang Nabi ini adalah Yusa' bin Nun, salah satu Nabi Bani Israel. Di sini diletakkan di bab jujur, di bab jujur. Wallahu a'lam, sisi letak jujur dalam masalah ini adalah cara mencari kejujuran di masa silam. Itu kejujuran itu ditemukan dan dicari dengan cara ada acara sumpah plus jabat tangan dengan sang Nabi. Siapa yang jujur tangannya bisa lepas, siapa yang tidak jujur maka tangannya lengket dan kelet dengan tangan sang Nabi. Maka dari sisi ini, maka hadis ini atau cerita ini dimasukkan di bab jujur oleh An-Nawawi. Ya, kemudian hadis berikutnya dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli setelah mengadakan transaksi jual beli namun masih satu tempat, satu lokasi, masih di toko tersebut dan belum keluar, itu bil khiyar, punya hak untuk membatalkan transaksi. Malam yatafaraqa, selama keduanya masih satu lokasi. Meskipun sudah deal, sudah terjadi deal, kesepakatan, bahkan uang sudah dibayarkan dan barang sudah diserahkan. Dalam aturan Islam, ketika masih satu lokasi, maka boleh batal. Fa'in sodaqa wa bayana, jika penjual dan pembeli keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkailah jual beli keduanya. Namun jika keduanya bohong dan menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapus keberkahan jual beli yang terjadi di antara keduanya. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam aturan Islam itu, akad itu ada transaksi yang bersifat mengikat, begitu deal tidak boleh batal sepihak. Dan ada transaksi yang meskipun deal tidak mengikat. Meskipun sudah deal itu ya, tidak harus dilaksanakan. Misalnya akad nyuruh orang untuk beli sesuatu, baru disuruh 5 menit kemudian dibatalkan, tidak jadi tidak apa-apa, tidak harus dilaksanakan. Nah, bagaimanakah dengan akad jual beli? Nah, akad jual beli itu statusnya tidak mengikat, kecuali sudah berpisah lokasi. Kecuali pembeli sudah keluar dari warung atau dari toko itu misalnya, baru di situ akad atau transaksi jual beli bersifat mengikat. Namun meskipun sudah deal, uang sudah dibayarkan, barang pun sudah diserahkan, kalau masih di lokasi tersebut, maka secara sepihak penjual boleh membatalkan atau secara sepihak pembeli bisa membatalkan, meskipun pihak yang lain tidak sepakat. Tidak harus dengan kesepakatan pihak yang lain. Itu aturan Islam dalam masalah ini. Namun kalau sudah ada yang keluar dari toko kemudian balik lagi, maka tidak bisa, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. kalau mau dibatalkan harus kesepakatan dua belah pihak. Ya, ada kesepakatan, oh kita sepakat untuk batal, oh ya tidak apa-apa, saya kasihan, ya, ya sudah, ya, maka bisa. Namun itu jika sudah keluar tempat, keluar lokasi. Dan jika masih satu lokasi, tidak. Ya, secara sepihak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena seringkali orang jual beli itu tidak berpikir panjang. Begitu lihat barang bagus menarik dan langsung dibeli. Ternyata setelah dipikir, oh di rumah sudah punya. Maka Islam memberikan kesempatan berpikir yang agak panjang. Karena proses seringkali orang itu membeli sesuatu prosesnya cepat. Lain halnya dengan akad nikah, prosesnya lambat. Nah, prosesnya lama, dilihat dan dilamar, oh, ini pun masih sekian bulan, maka tidak ada khiyar dalam akad nikah ini, maka begitu deal ijab kabul sudah, tidak bisa, saya ralat, tidak jadi, tidak bisa, karena waktu berpikir untuk akad nikah sangat panjang, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sebagian sampai bertahun-tahun. Nah, masa kemudian begitu deal kok malah oh enggak jadi, saya ralat, enggak bisa. Maka enggak bisa dibatalkan, enggak bisa diralat. Sudah terjadi ya sudah. Meskipun sudah masih satu lokasi dengan walinya. Lain hanya dengan jual beli yang seringkali itu keinginan sesaat langsung beli, enggak berpikir panjang. Inilah keadilan Islam, sehingga membedakan antara akad jual beli dengan akad nikah dan lainnya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.